Al-Qism Tsalits min Alamati Sawakin. Kemudian bagian yang ketiga dari hukum lam sukun itu lamul harfi, ya, lam harfi, lam sukun yang ada pada huruf, lam sukun yang ada pada huruf terantum sebutkan tadi di surat Al-Mutaffifin, di antaranya hal, bal. Hal dengan bal, lamnya disukun, dan lam sukun ini adalah lamu harfin, ya, lam sukun yang ada pada huruf, karena bal dengan hal adalah huruf, ya, bukan isim, bukan fi'il. Makanya tadi untuk mengetahui isim, fi'il, huruf memang harus paham dulu, ya, apa itu isim atau itu fi'il, apa itu huruf. Tayyib. Ya, enggak hafal, enggak kenal nanti. Tayyib. Jadi lam, lamul harfi itu lam sukun yang ada pada huruf. Ya, huruf itu ya selain fi'il dan selain isim. Huruf selain isim dan selain fi'il maka disebut huruf. Tayyib. Qala ma hukmu lamil harfi sakinati, apa hukum lam huruf yang sukun seperti tadi dalam hal ataupun bal. Qala lamul harfi mithlu lam, ya, lam huruf seperti lam yang ada pada hal wa bal, ya, ini hal, bal, hal dan bal disebut huruf, ya, untuk rinciannya nanti dalam ilmu nahwu, hal huruf apa, bal huruf apa, fungsinya untuk apa. Karena dia bukan isim, bukan huruf, tidak ada ciri isim padanya dan juga tidak ada ciri huruf. Sehingga kalau tidak ada ciri isim dan tidak ada ciri huruf, diponis sudah yang ketiga, huruf, ya. Kalau tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il, maka diponis pada yang ketiga, yaitu huruf, ya. Tidak ditemukan ciri isim dan juga tidak ditemukan ciri fi'il. Tayyib. Maka lam sukun yang ada pada huruf ta'khudhu hukma lamil fi'li, dia mengambil hukum lam fi'il, ya. Hukumnya berjalan seperti hukum lamul fi'il fil izhari wal idgham, yaitu ada lam huruf yang dibaca izhar dan juga ada lam huruf yang dibaca idgham, yang mengikuti hukum lamul fi'li. Karena hukum lam fi'il terbagi dua, ada yang dibaca izhar dan juga ada yang dibaca idgham. Dengan demikian sama kriterianya, lamul huruf yang dibaca idgham jika menghadapi huruf lam atau huruf ra seperti lamul fi'il. Maka jika lam huruf menghadapi selain huruf lam dan ra, dibaca izhar. Kata beliau, fatudharu idza waqa'a ba'daha ayu harfin min hurufil hija'i ghairi harfayil lami warra'i, dibaca dengan izhar jikalau terletak setelah lam sukun huruf apa saja, ya, jikalau terletak setelah lam sukun huruf apa saja dari huruf-huruf hijaiyah selain dua huruf, yaitu lam dan ra. Selain huruf lam dan ra, ketika lam sukun yang ada pada huruf menghadapi salah satu huruf hijaiyah, dibaca dengan izhar. Waktu idghamu, dan diidghamkan lam huruf idza waqa'a ba'daha al-lamu aw ar-ra'u, jikalau terletak setelahnya huruf lam ataupun huruf ra. Contohnya kata beliau, amthilatun lil lam hal wa bal al-mudhharatu, ya, karena di dalam Al-Qur'an huruf atau lam huruf yang ada cuma dua, yaitu hal dan bal. Tidak ada lam huruf yang ketiganya, yang keempatnya, cuma dua, hal dan bal. Hal dan bal, ingat-ingat, ya, lam huruf dalam Al-Quran cuma dua, yaitu hal dan bal, tidak ada yang lainnya. Allah firmankan, hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka, hal, lam sukun dibaca dengan izhar karena datang setelahnya hamzah, ya, datang setelahnya hamzah. Ataupun yang kedua, bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bal tu, ya, lam sukun datang setelahnya ta, sehingga dibaca izhar bal sesuai dengan makhrajnya. Adapun amsalatun lil lam hal wa bal al mudghamah, contoh lam sukun yang dibaca dengan idgham yaitu pada hal dan bal, dua huruf dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala bar rafa'ahu Allahu ilaihi ya, diidghamkan pada ra bar tidak bal tapi bar, hilang lamnya ya, masuk kepada ra. Demikian pula di ayat yang setelahnya kalla bal la tukrimuna al yatim, kalla balla masuk pada lam yang kedua yang ada di hadapannya ya, sehingga tidak dibaca sukun. Kalla bal la apanya, kalla bal la, apalagi ada yang mengkolkolahkan kalla bal la apanya, keliru, tapi masuk pada lam yang kedua. Demikian pula yang ketiga halakum, halakum masuk satu kali angkatan kepada lam yang kedua. Catatannya kata Syekh, walam taqa ar-ra'u ba'da lam hal fil Qur'anil Karim, tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim ra' terletak setelah hal. Ya, tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim huruf ra' terletak setelah huruf hal. Sehingga dua catatannya ikhwan. Lam sukun yang ada pada huruf dalam Al-Qur'an cuma dua, yaitu di hal dan di bal. Punya catatan yang kedua, huruf ra hanya terletak setelah bal saja, tidak terletak setelah hal di dalam Al-Quran. Adapun di surat Al-Mutaffifin tadi tidak boleh untuk didegumkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya, tapi harus dibaca dengan sakta ya, dibaca dengan sakta, tidak boleh untuk dibaca kalla barana ya, karena berubah maknanya ya, berubah maknanya, sehingga dibaca dengan sakta, berhenti sejenak tanpa bernafas. Kalla bal rana, bal rana di syakta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.